Maka setelah dia mengangkat tangan, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan hadis-hadis yang menyatakan tentang meletakkan tangan di atas tangan kiri, ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir dan terlalu banyak jalan-jalannya. Terlalu banyak jalan-jalannya. Dan cukuplah hadis-hadis ini bantahan bagi beberapa orang muta'assibin dari kalangan pengikut madhab Hanafi. Orang-orang Hanafi itu tidak pernah sama sekali meletakkan tangan di atas tangan kirinya dalam sholat. Tangannya digantung, dibiarkan, terlepas, gitu. Sama dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengambil hal ini dari orang-orang Hanafiyah. Maka jangan heran kalau ketemu dengan orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Syiah, maka mereka keadaannya seperti itu. Kalau sholat, tidak ada yang pernah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan hati-hati kalau datang ke beberapa negara ini, beberapa masjid, khususnya di Pakistan, itu terlalu ekstrim ya di dalam masalah ini. Kalau dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, kadang bisa ditembak nanti sama mereka. Sebab di sana bebas senjata. Karena terlalu fanatiknya mereka tentang madhab ini. Dan ini tentunya adalah perkara yang salah. Dan kita sayangkan kaum muslimin tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ya, padahal di dalam hadith-hadith beliau, beliau mencontohkan bahwasanya tangan ini diletakkan di atas tangan kiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa tangan diletakkan di atas tangan kiri, sekarang perlu kita ketahui diletakkan di mana? Apakah di dada, atau di perut, atau di pusar? Ini tiga riwayat. Semuanya tiga riwayat. Ada sebagian riwayat di atas pusar, ada di atas perut, dan ada di atas dada. Akan tetapi tiga riwayat ini semuanya adalah hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis yang lemah. Dipahami? Meletakkan tangan di atas pusar, hadis yang lemah. Ini yang paling lemah sudah, di atas pusar dan di atas perut. Adapun yang di atas dada, yang kita lihat kebanyakan dari ikhwan praktekkan di atas dada tangannya, ini juga dari hadis yang lemah. Dari hadis yang lemah. Hadis yang paling kuat dalam masalah meletakkan tangan di atas dada itu cuma mursal tawus. Cuma mursal tawus. Ada hadis yang marfu dari Wail bin Hujur, akan tetapi rawinya di situ yang bernama Muammal, Muammal bin Ismail, dia telah syadz di dalam meriwayatkan hadis ini secara marfu. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Karena itulah hadis meletakkan tangan di atas dada adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kalau semua hadis lemah, meletakkan di mana? Kan tanya. Ya. Kalau gitu enggak usah pusing. Mau diletakkan di dada, mau diletakkan di perut, mau diletakkan di pusar, silahkan. Kan enggak ada batasan, ya toh. Yang jelas ukurannya dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia ingin meletakkan tangannya di mana saja, silahkan. Mau di atas dadanya, mau di pusarnya, mau di ininya, silahkan. Dipahami sampai sini? Ini masalah meletakkan tangan di atas dada. Dan kita melihat kadang ada beberapa orang ya dari kalangan tullabul ilm, penuntut ilmu, ya agak berlebihan dalam masalah ini. Sehingga kadang-kadang berurusan dengan orang-orang awam di dalam masalah meletakkan tangan di atas dada. Padahal dalam masalah agama kita perkara itu adalah perkara yang luas. Boleh diletakkan di atas dada, boleh di sini dan seterusnya. Dipahami? Dan saya ingatkan kembali bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini hukumnya adalah apa? Rukun, wajib atau sunnah? Hukumnya adalah wajib. Karena ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, dari hadith Ibn Hibban. Situ dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna ma'asyaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nada'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Kata beliau, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mempercepat buka dan mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami. Sini kata diperintah, ini menunjukkan wajibnya, menunjukkan wajibnya. Dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zubair, Imam An-Nakhai, Ibnu Sirin, Sa'id Ibnu Jubair, dan juga dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Jadi sudah mulai melangkah ya. Tak kala dia bertakbir, Allahu Akbar, Dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan dia letakkan di mana saja, mau di dada, mau di perut, mau di pusar, silahkan, terserah. Yang jelas ukurannya, ukurannya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Di mana meletakkan tangan itu? Maksudnya ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana diletakkannya? Sebagian lihat ada yang meletakkan di jari-jarinya begini. Sebagian ada yang di lengannya, begini dia sholat, kayak orang kedinginan. Dan sebagian ada yang meletakkan di sini dekat di sikunya dan seterusnya. Apakah ada tuntunan dalam syariah yang menjelaskan letak tangan ini? Jawabannya, bahwasanya di dalam meletakkan tangan ada beberapa cara atau ada beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama yaitu dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Di atas tangan kirinya, dan tangan kanannya ini mencakup pergelangan tangan dan juga as-sa'id. Dalam bahasa Arabnya as-sa'id. Apa artinya as-sa'id? As-sa'id ini kan pergelangan, kan? Pergelangan tangan. Ini siku. Antara pergelangan tangan dan siku, ya, dari pergelangan tangan ke pertengahan antara pergelangan tangan dengan siku, itulah as-sa'id namanya. Dipahami sampai sini? Saya ulangi ya. Jadi as-sa'id adalah tempat yang terletak antara pergelangan tangan dan siku. Artinya di mana? Di tengah. Ya, dari tengah ini, dari tengah ke pergelangan tangan, itulah as-sa'id semuanya. Itu yang dinamakan as-sa'id. Dipahami? Nah, jadi dia meletakkan tangannya, ya, ini kan di atas telapak tangan sudah. Kemudian mencakup pergelangan dan meletakkan di sini, dan sudah mencakup tiga perkara ini. Kalau dia meletakkannya begini, dipahami? Jadi tangan kanan ini diletakkan di atas telapak tangannya yang kiri, mencakup apa? Pergelangan tangan dan antara pergelangan tangan ke pertengahan antara siku dan pergelangan tangan. Dipahami sampai sini? Apa sih bahasa Indonesianya? Nada toh? Hah? Kalau lengan sampai sini dong, iya kan? Ya, pertengahan lengan kan siku. Hah? Kalau setengah lengan kan begini, ya toh? Seperempat lengan. Nah, gitu mungkin lebih mudah. Ya. Jadi itu ukuran tadi secara bahasanya. Jadi as-sa'id dari pergelangan tangan sampai ke seperempat lengan. Begitu aja. Mungkin lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini cara yang pertama. Jadi dia meletakkan, cukup dengan meletakkan. Cara yang kedua, dia menggenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya. Jadi menggenggam begini. Ini kan tangan, ya, kiri. Digenggam oleh tangan kanannya, begini. Jadi ini menggenggam namanya. Kalau begini itu bukan, atau begini. Ya, ini salah, tapi menggenggam itu begini. Adapun sebagian madhab menggabung antara dua cara ini, dikompromikan dua cara ini. Katanya begini aja, kita gabung antara meletakkan dan menggenggam. Jadi tiga jari terletak dan dua jari menggenggam, atau satu jari terletak satu menggenggam. Dan ini adalah suatu hal yang salah dan bisa merupakan bid'ah. Bahkan di sini Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah ta'ala, menghukumi hal tersebut sebagai perkara yang